بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Kembali kita lanjutkan baca kita pada Uwadawa lil Imam Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, masih pada penjelasan beliau rahimahullahu taala tentang macam-macam hukuman. Bahwasannya hukuman dari dosa itu ada dua macam, hukuman secara syar'i atau yang kedua hukuman secara qadari. Baik. Beliau sebutkan bahwasannya hukuman qadari itu terjadi pada dua, itu hati dan badan. Dan hukuman pada hati itu ada dua macam juga, yaitu rasa sakit yang dirasakan oleh hati seseorang, ya. Kemudian yang kedua, terputusnya perkara yang baik, perkara yang menghidupkan hati. Maka itu bentuk hukuman juga, ya. Tapi kemudian hukuman yang badan itu ada dua macam. Satu macam di dunia dan macam yang kedua di akhirat, ya. Tapi telah disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW berdoa minta perlindungan dari asal kejelekan, yaitu surur an-nafs, jeleknya jiwa itu merupakan sumber asal dari seluruh kejelekan. Demikian pula beliau SAW berlindung dari cabang, ya, farak daripada kejelekan tersebut, yaitu amalan-amalan yang buruk. Kemudian juga berlindung dari akibat dari keburukan tersebut, yaitu hukumannya. Ya. Tapi berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala. Qala thumma akhbara subhanahu an malaikatihi. Annahum qalu akibahadi ta'wah innaka antal azizul hakim. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan doa yang semakna dengan doanya Rasulullah SAW adalah doanya para malaikat yang Allah sebutkan dalam surat Ghafir untuk kaum mukminin. Ya. Sebelum berdoa, para malaikat bertawassul dengan dua sifat. Ya. Ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan bertawassul dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan para malaikat setelah berdoa, mereka menutup doanya dengan dua sifat juga. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, yang maha hikmah. Qala ay masdaru dhalika wa sababuhu wa ghayatuhu sadirun an kamali kudratika wa kamali ilmika. Fa innal izzata kamalul qudrati wal hikmata kamalul ilmi, yakni sumber daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin itu muncul dari kesempurnaan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena izzah, kemuliaan, keagungan itu menunjukkan kesempurnaan kekuatannya. Tanpa kekuatan tidak ada kemuliaan, ya. Sedangkan hikmah, kebijakan, bijaksana itu muncul dari kesempurnaan ilmu, ya. Sempurna ilmunya, maka tasarrufnya penuh dengan hikmah, ya. amalannya penuh dengan hikmah. Qala wa bihataini sifataini yakti subhanahu wa ta'ala masya'a wa ya'muru wa yanha wa yusibu wa yu'akibu. Fahatani sifatani masdarul khalqi wal amr. Maka dengan dua sifat ini, al-izzah wal qudrah, ya. Nah, al-izzah dan al-hikmah, ya. Kesempurnaan qudrah dan kesempurnaan ilmu, Allah Subhanahu wa taala memutuskan apa yang Allah kehendaki, memerintahkan, melarang, memberi pahala dan menghukum sesuai dengan kehendaknya, ya. Sumbernya adalah kemampuan dan kesempurnaan ilmu, ya. Maka tidak akan keliru, tidak akan muncul kezaliman, ya. Karena berdasarkan hikmah, hukumnya berdasarkan ilmu yang sempurna, ya. Dan dua sifat ini merupakan sumber daripada penciptaan dan perintah, ya. Mencipta dan memerintah itu berdasarkan dua sifat ini, kamalul qudrah dan kamalul ilmi. Taib qala rahimahullah ta'ala wal maksudu anna uqubati sayyiati tatanawwa'u. Maka beliau sebutkan sebelumnya berbagai macam hukuman dosa, hukuman syar'i, hukuman qadari, kemudian hukuman syar'i bermacam-macam, ada had, ada ta'zir, ya. Kemudian hukuman qadari ada pada hati, pada badan, ya, di dunia maupun di akhirat, semuanya itu tujuannya adalah memberitahukan kepada kita dosa, ya, kemaksiatan itu hukumannya bermacam-macam, ya. Kalau dia selamat dari satu hukuman, maka tidak selamat dari hukuman yang kedua, ya. Kalau selamat dari yang kedua, maka dia tidak selamat dari yang ketiga dan seterusnya, ya. Qala tatanawa ila uqubatin syar'iyyah. Terbagi menjadi hukuman-hukuman syar'i. Wa uqubatin qadariyah. Dan hukuman-hukuman qadari, wahiya imma fil qalbi wa imma fil badan wa imma fihima. Hukuman qadari itu imma menimpa hati seseorang, ya. Dirasakan rasa sakit pada hatinya, perkara-perkara yang membuat lemah hati dia atau terpotong dari dia, terputus darinya perkara-perkara yang membuat hidup, membuat baik hati seorang hamba, ya. Wa uqubatin fi daril barzakh ba'dal maut. Kemudian macam berikutnya dari hukuman dosa. Hukuman di alam barzakh setelah kematian seorang hamba. Qala wa uqubatin yaumal hasril ajsad. Kemudian hukuman berikutnya, hukuman ketika dibangkitkannya badan-badan manusia, ya. Jasad-jasad manusia. Maka ini empat macam hukuman, ya. Hukuman syar'i, qadari, hukuman di alam barzah. Hukuman alam barzah itu menimpa jiwa, tetapi efeknya pada badan kebalikan dari hukuman di dunia. Hukuman di dunia pada badan, efeknya pada jiwa, ya. Badannya sakit, jiwanya sedih, ya. Di barzah jiwanya diazab, tubuhnya merasakan itu. Kemudian yang terakhir hukuman di hari kebangkitan pada jasad dan jiwa semuanya, ya. Baik. Maka ini maksud daripada dibawakan macam-macam hukuman itu. Dosa itu hukumannya bermacam-macam, ya. Maka ini sebagai bentuk peringatan bagi seorang hamba, ya, dari perbuatan dosa. Jangan merasa aman, ya, dari perbuatan dosa, ya. kalau dia selamat dari hukuman satu macam hukuman pertama, maka dia tidak selamat dari yang kedua. Qala fa dzambu la yakhlu min uqubatin albatah, maka dosa itu tidak akan lepas dari hukuman sama sekali, ya. Pasti ada hukumannya. Walakinna li jahlil abdi la yasuru bima huwa fihi minal uqubati, ya. Akan tetapi karena bodohnya seorang hamba, ya. Karena kebodohan seorang hamba, dia sedang dihukum, dia sedang mendapatkan peringatan, dia sedang mendapatkan hukuman, akan tapi tidak merasa, ya, karena saking bodohnya dia, ya, hatinya keras, tidak pernah merasakan lezatnya ibadah, ya, tidak merasa dia, hatinya sedih, ya, senantiasa gelisah, tidak merasa dia sedang dihukum, ya, tidak merasa dia sedang mendapatkan efek akibat buruk dari perbuatan dosa dia, karena sebab dosanya dia, karena sebab kebodohan dia. Qala li'annahu bimanzilati sakron wal muqaddar wa na'im alladhi la yasuru bil alam, maka kedudukan dia, hamba-hamba yang dihukum dengan dosanya tapi tidak merasa, itu seperti seorang yang mabuk, ya, tidak merasa sedang berbuat apa, ya, terjadi apa, dia tidak tahu. Wal muqaddar, atau seorang yang sedang dibius, ya, dilakukan di tubuhnya, tubuhnya disayat, disobek, tidak merasa dia, ya, anggota tubuhnya dipotong, tidak tahu dia. Wa na'im alladzi la yasuru bil alam, atau orang yang tertidur tidak merasa dengan adanya sakit, ya. Maka tentu ini hukuman yang sangat besar pada seorang hamba, sedang dihukum tapi tidak merasa sedang dihukum, mendapatkan hukuman tapi tidak merasa mendapatkan hukuman. Qala fa idza saiqadha wa saha ahsa bil alam, akan tapi nanti ketika dia sadar, ya, bangun dan tersadar, baru dia merasakan sakit, ya, ketika menghadapi sakaratul maut, ya, menghadapi kematian, meninggalkan dunia, baru dia merasakan azab tersebut, merasakan hukuman tersebut dengan sebenar-benarnya. Qala fatarattubul uqubati ala dzunub katarattubil ihraq ala nar, ya. Maka kelaziman hukuman pada dosa itu suatu yang pasti, ya, sesuatu yang mesti, tidak mungkin ada dosa yang dibiarkan, ya, dosa yang tidak diberi hukuman. Maka akibat hukuman terhadap dosa itu seperti akibat kebakaran karena sebab api, ya. Kalau ada api, pasti ada kebakaran, ya. Ada api pasti membakar itu, ya. Tidak mungkin ada api tidak membakar, ya. Qala wal kasru alal inkisar, dan perbuatan merusak dengan kerusakan, ya. Kalau ada perbuatan merusak, pasti ada kerusakan itu. Wal ghariq alal ma, ya, dan tenggelam dengan air, ya. Kalau ada air, maka pasti tenggelam di situ, ya. Wa fasadil badan ala sumum, dan rusaknya badan karena sebab racun, ya. Maka mesti suatu yang lazim perkara-perkara ini tadi, ya. Api pasti membakar, perbuatan merusak mesti merusak, ya. Air pasti menenggelamkan, ya. Racun pasti merusak tubuh, ya. Wal amrad 'alal asbabil jalibatilaha, dan penyakit-penyakit dengan sebab-sebab yang mendatangkannya. Kalau ada sebab yang mendatangkan penyakit, pasti penyakitnya akan datang, ya. Baik, maka itu hukuman dinisbahkan dengan dosa. Ada dosa mesti ada hukuman, ya. Salah satu dari macam-macam hukuman tadi, ya. Hukuman secara syar'i atau qadari atau di alam barzah nanti atau di hari kebangkitan nanti, ya. Pasti akan ada hukumannya. Qala wa qad tuqarinul madarratu adzamba wa qad tata'akhkharu anhu. Terkadang, ya, madarrat, ya, kerusakan itu bergandengan dengan dosa. Ada dosa langsung ada kerusakan, ya. Dan terkadang madarratnya itu tertunda, ya, tidak langsung bergandengan dengan perbuatan dosa. Wa imma yasiran wa imma muddatan kama yata'akharul maradu an sababihi aw yuqarinuhu. Maka tertundanya madarat karena dosa itu imma sebentar, ya, beberapa saat berikutnya setelah dosa muncul madarat, atau tertundanya itu pada waktu yang agak lama, ya, beberapa pekan, berapa bulan, atau berapa tahun, ya, sebagaimana tertundanya sakit kalau ada sebab-sebab yang menyebabkan penyakit, ya. Dia berbuat sesuatu yang menyebabkan penyakit, ya. Akan tapi terkadang penyakitnya itu langsung bergandengan dengan perbuatan tadi, atau tertunda, ya. Tertundanya itu kadang jarak dekat, ya, sebentar lagi setelah itu, atau agak lama, ya. Baik, tapi pasti akan ada penyakit tersebut. Qala wa katsiran ma yaqaul ghalatu lil abdi fi hadzal maqam. Maka karena dosa itu seperti itu tadi, hukuman itu mesti ada, ya. Madarat pada dosa itu mesti ada. Akan tetapi terkadang tertunda, ya. Terkadang jarak dekat, terkadang agak lama. Maka kebanyakan manusia pada keadaan ini mereka keliru, ya. Mereka tidak memahami, tidak mengerti. Qala wa yuznibu dzamba fala yara atharahu akibaihi wa la yadri annahu ya'malu amalahu ala tadrij sayan fa sayan. Terkadang dia berbuat dosa, ya. Berbuat maksiat. Kemudian setelah itu dia masih aman saja, ya. Masih berada di atas nikmat. Rezekinya masih lancar, ya. Tubuhnya masih sehat, ya. Maka dia tertipu, ya. Dia maghrur, ya. Wah, berarti enggak ada, saya enggak terpengaruh dengan dosa, ya. Berarti dosa itu enggak memberi pengaruh pada saya. Enggak ada efeknya, enggak ada madorotnya, itu. Maka orang ini enggak tahu, dia enggak sadar bahwasannya dia sedang berbuat sesuatu dengan bertahap, sedikit demi sedikit, untuk menghancurkan dirinya, ya, untuk memberi kebinasaan pada dirinya. Dia tidak sadar, ya, dengan tadrij, ya, perbuatan yang bertahap tadi, ya. Pasti dosa dia itu akan mendapatkan madarat, akan mendatangkan madarat untuk dia. Akan tetapi tidak secara langsung, akan tetapi tertunda, ya. Taib, maka dosa pada seorang hamba itu seperti qala kama ta'malu sumum bal asya ad-dharah hadzal quzzati bil quzzah, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh racun dan perkara-perkara yang madarat, ya. Nikotin, rokok, ya. Khamr, ya. Pada seorang hamba itu hadzal quzzati bil quzzah, sama persis, tidak berselisih sedikit pun, seperti quzzah itu risah, ya, bulu yang ada pada anak panah itu sebelah kanan dan sebelah kiri bulunya sama persis, ya, tidak berbeda. ini kuza bil kuza, yakni madorotnya dosa itu sama seperti madorotnya racun pada tubuh seseorang, ya. Walaupun mungkin itu tadi ya ta'akhor qalilan au katsiran, ya, mungkin tertunda sebentar atau lama, ya. Baik, tetapi pasti akan bermadorot, madorotnya itu pasti, ya. Dan hukumannya itu tadi bermacam-macam. Kalau dia selamat dari hukuman yang pertama, tidak selamat dari hukuman yang kedua, ya. Baik, maka jangan sampai seorang mukmin merasa aman ketika dia berbuat dosa, kemudian merasa tidak ada efek pada dirinya, ya. Kemudian dia menganggap bahwa berarti saya dikecualikan, saya tidak bermadarat dosa saya, ya. Tidak, dosa itu pasti, ya, mencelakakan hamba, bermadarat pasti, sebagaimana racun pada tubuh seseorang, ya. Baik, akan tetapi terkadang diundur, ditunda. Qala fa in tadarakal abdu bil adwiyati wal istighraq wal himyah. Kemudian kalau seorang hamba memperbaiki dirinya dengan obat-obatan atau dengan menghilangkan racun yang ada pada tubuhnya atau dengan penjagaan diri, menjaga diri dari racun pada tubuhnya, yakni ketika dia terjatuh pada dosa, kemudian dia segera berobat, dia memperbaiki dirinya dengan taubat, ya, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meninggalkan dosa-dosa tersebut, menghilangkannya dari dirinya, kemudian menjaga diri dari terjatuh pada dosa yang semisalnya, maka dia akan selamat, ya. Maka dia akan aman dari pengaruh dosa tadi, ya. Sebagaimana seorang yang terkena racun kemudian dia segera berobat, ya. Dia keluarkan racun yang ada pada tubuhnya, ya. Dia meminum obat untuk menawarkan racun tersebut, ya. Maka tidak berpengaruh pada tubuhnya racun tersebut, ya. Maka demikian pula dosa, ya. Pasti bermadarat pada tubuh seseorang, bermadarat pada seseorang, ya. Akan tetapi ketika dia segera memperbaiki dirinya dengan bertaubat, ya, dengan meninggalkan dosa tersebut, menjaga diri dari terjatuh dari dosa tersebut, maka dia akan selamat dari efek dosa tersebut. Wa illa fa huwa sa'irun ilal halak. Maka beliau mengatakan kalau tidak, ya, tidak segera memperbaiki dirinya, tidak segera untuk mengambil obat-obatan, membersihkan dirinya dari kotoran-kotoran dosa tadi, mencegah dari dirinya kotoran dosa, maka pasti dia akan menuju pada kebinasaan, ya. Ini suatu yang pasti, ya, dosa itu membinasakan, ya. Taib qala hadza idza kana dzamban wahidan lam yatadarakhu bima yuzilu atharahu fa kaifa bi dzambi ala dzambi kulla yaumin wa kulla sa'atin wallahu almusta'an. Ini kalau dosanya itu satu jenis, ya, dosanya itu satu macam, ya. Kalau dia tidak segera berobat, satu macam dosa ini saja sudah pasti membinasakan dia, ya. Satu jenis dosa ini saja sudah pasti membinasakan dia. Maka bagaimana lagi kalau dosanya itu bermacam-macam? Dosanya itu bertumpuk-tumpuk jenisnya, ya. Satu dosa kemudian ditambah dengan dosa yang lain, ditambah dengan dosa yang lain, setiap hari, setiap waktu, ya, bertambah dosa-dosa dia, maka pasti kebinasaannya. Wallahul musta'an. taib ini berbagai macam hukuman dari dosa, ya. Maka ketika seorang hamba selamat dari satu hukuman, maka dia tidak akan selamat dari hukuman yang lain, ya. Taib qala al-uqubatul lati rattabaha Allahu 'ala dzunub. Pasal tentang hukuman-hukuman yang Allah akibatkan karena sebab dosa-dosa, ya. Qala fastahdir ba'dal uqubatil lati rattabaha Allahu 'ala dzunub. Kemudian musannif rahimahullah taala akan menyebutkan berbagai macam jenis-jenis hukuman dari berbagai macam dosa. Taib qala rahimahullah fastahdir ba'dal uqubat. Maka hendaklah seorang hamba itu menghadirkan di depan dia ketika dia akan berbuat dosa, itu hukuman-hukuman yang Allah jadikan sebagai akibat dari sebuah dosa, ya. Sama berbuat ini, ini tidak boleh, ini diancam dengan hukuman ini, ya. Ini dosanya besar, ini dosanya demikian, ini hukumannya demikian, ya. Maka hendaknya demikian seorang hamba untuk mencegah jiwa dia, untuk mencegah dirinya terjatuh pada perbuatan dosa. Qala wajawiz usula ba'diha ilaik. Maka hendaknya seorang hamba menganggap kalau dia terjatuh pada dosa, itu akan sampai hukuman itu pada dirinya, akan mengenai dia hukuman-hukuman yang Allah ancamkan itu, ya. Maka waja'a dzalika da'iyan li nafsi ila hujraniha. Maka menghadirkan jenis-jenis hukuman dari dosa-dosa itu menjadikan seorang hamba hadirnya hukuman itu sebagai penyeru jiwa dia untuk meninggalkan dosa tadi. Jangan, ini hukumannya berat, ini Allah mengancam dengan ini dan ini, ya. Qala wa ana sukula kaminha tarfan yakfil aqila yakfil aqilu ma tasdiqi bi ba'dihi. Dan aku musannif rahimallahu taala akan menyebutkan untuk kalian sebagian dari jenis-jenis hukuman dosa, ya. Maka yang sebagian ini saja cukup bagi orang yang berakal untuk dia membenarkan yang sebagiannya yang lain, ya. Cukup contoh yang sebagian ini untuk supaya dia membenarkan hukuman-hukuman yang lain. Dia meninggalkan sebagai peringatan bagi dia untuk meninggalkan dosa-dosa. Qalal awal faminha, di antara hukuman-hukuman karena dosa, al-khatmu alal qulub wal asma wal ghasawatu alal absar wal ikfalu alal qulub wa ja'alul akinnata alaiha warrainu alaiha wattaba' wa taklibul afidati wal absar. Di antaranya, ini hukuman yang sangat berat, ya. Ditutup hati seorang hamba, ya. Mati hatinya, tertutup hati dan pendengaran dia, ya. Tidak bisa mendengar al-haq, tidak bisa mendengar nasihat, ya. Tidak bisa mendengar amar ma'ruf, nahi mungkar, tidak bisa. Wal ghasawatu 'alal absar, dan tutupan matanya, tertutup matanya, tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa melihat perkara-perkara yang bermanfaat untuk akhirat dia. Wal aqfal 'alal qulub, bahkan hatinya terkunci, digembok hatinya, tidak bisa masuk kebaikan padanya. Dan Allah jadikan penutup pada hati tersebut, terstempel, sudah di khatam, tertutup dengan stempel. Waraina alaiha wattaba, kemudian kotoran yang menutupi hati tersebut, ya. Wa taklibul afidah wal absar, bahkan lebih daripada itu, tidak sekedar tertutup, tidak sekedar bisa, tidak bisa mendengar kebaikan, bahkan terbalik hatinya, ya. waliyadzubillah, ya. Hatinya terbalik, perkara yang baik masuk ke hati dia menjadi buruk. Perkara yang buruk masuk pada hati dia menjadi perkara yang baik. Wal absor, demikian pula pandangan dia. Dia melihat perkara-perkara yang buruk, perkara yang menjijikkan, itu suatu yang baik, suatu yang menyenangkan. Sebaliknya, suatu yang baik, suatu yang mulia, itu menjadi rendah di mata dia, di pandangan dia. Maka ini hukuman yang sangat mengerikan, ya. Jasadnya hidup, tetapi hatinya mati, ya. Tidak semata-mata mati, bahkan terbalik hatinya. Kebaikan menjadi buruk, keburukan menjadi baik menurut dia. Qala wal khailu latu bainal mar'i wa qalbi, dan halangan antara seorang hamba dengan hatinya, ya. Hatinya berharap, berkeinginan saya nanti begini-begini, berbuat kebaikan-kebaikan, tetapi Allah menghalanginya, ya. Tertutup dia dengan hatinya tadi, tidak konek. Hatinya mau berbuat kebaikan, tubuhnya, jasadnya tidak terjadi, ya. Anggota tubuhnya tidak bisa melaksanakan apa yang ada dalam hatinya. Ini karena sebab dosa dia, ya. Nanti mau berbuat ini kebaikan-kebaikan yang banyak, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberi taufik, tidak mampu dia. Walaupun kebaikan yang remeh, kebaikan yang ringan, ya, dilakukan oleh tubuh seseorang, tetapi karena sebab dosanya dia, itu memberatkan jasad dia, berat jasad itu untuk berbuat baik, ya. Qala wa ja'alu sadri dayyikan harajan ka'anna ma yas'adu fis sama, dan Allah jadikan dada dia itu sempit dan sangat menakutkan, seolah-olah dia sedang naik di atas langit. Seorang yang berada di atas ketinggian, ya, melihat ke bawah dalam keadaan yang menakutkan, ya. Pengamannya enggak lengkap, ya. Tentu dia akan sangat sempit hatinya, sangat takut sudah, ya. Menakutkan sekali, ya. Nah, lebih-lebih ini dia naik ke atas langit. Di atas langit sangat tinggi. Melihat ke bawah, ya. Maka sangat sempit dada dia, sangat menakutkan hati dia, ya. Ini keadaan orang yang Allah hukum dengan dosa-dosa dia. Kehidupannya sempit, ya. Kehidupannya sangat tidak menyenangkan, ya. Sangat menyedihkan kehidupan dia. Taib. Walaupun secara zahir, ya, orang mengaguminya misalkan, ya. Tetapi karena banyaknya dosa dia, hidupnya menjadi sangat sempit. Seperti seseorang yang berada di atas ketinggian, di atas langit melihat ke bawah, ya. Wasarful qulub anil haq. Kemudian hukuman berikutnya dari dosa-dosa seorang hamba, itu Allah palingkan hati-hati dia dari al-haq, ya. Sudah tidak mau dengan al-haq. Tidak mau dengan ahlul haq. Wa ziyadatuha maradun ala mardiha. Wa irkasuha wa naksuha. Dan bertambah sakitnya hati dia di atas sakit yang lain, ya. Sudah sakit bertambah dengan sakit, ya. Hatinya dia. Dan bertambah kotor dan najis hati dia. Terbalik, ya. Itu tadi. Allah balik hatinya tadi, ya. Yang hak jadi batil, batil jadi hak, ya. Yang baik menjadi buruk, yang buruk jadi baik menurut dia. Qala bihaitsu yabtaqa manqusatan kama dzakara al-Imam Ahmad rahimahullahu taala an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. maka hatinya menjadi mankusah, terbalik ya. Ukurannya berbalik ya, standarnya berbalik. Suatu yang baik secara syar'i menurut dia menjadi buruk, menjadi jelek ya. Yang jelek secara syariat menurut dia menjadi baik, menjadi bagus ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW kabarkan, qala al-qulubu arba'atun, hati-hatinya hamba itu ada empat macam, empat kelompok, empat jenis. Faqalbun ajradu fihi sirajun yuzhir. Yang pertama, hati yang cemerlang, bersih, yang padanya ada lentera yang bercahaya, ya, terang benderang, ya. Maka dengan mudah orang yang hatinya demikian ini mengenali al-haq, mengetahui al-batil, ini hak, ini batil, ya. Ini perkara yang mulia, ini perkara yang rendah. Ini hatinya seorang mukmin, ya. Fadzalika qalbul mukmin, maka itulah hatinya seorang mukmin yang memiliki lentera yang bercahaya, ya. Dari mana cahayanya itu? Dari ilmu, ya. Ilmunya dari mana? Dari Alkitab dan Sunnah, ya. Mempelajari Alkitab dan Sunnah, ya. Maka dengan itu dia terbimbing, ya. Seolah-olah dia memiliki cahaya, ya. Yang dengannya dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil dari Alkitab dan Sunnah. Qala wa qalbun aghlaf fadzalika qalbul kafiri. Kemudian hati yang tertutup, ya. Maka itu adalah hati seorang kafir, ya. Sudah tidak bisa menerima hak, tidak bisa mengenal al-batil. Qala qalbun mankus, fadzalika qalbul munafik. Kemudian yang ketiga, hati yang terbalik. Ini yang paling parah, ini yang paling buruk, ya. Hatinya orang-orang munafik, ya. Dia mengenal al-haq, dia mengenal Islam, mengenal iman, akan tetapi lebih memilih kekufuran. Ini orang-orang munafik, ya. Dia menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan, ya. Dia lebih memilih kejelekan dibandingkan kebaikan. Maka ini orang munafik, maka hatinya terbalik, ya. Dia kenal, dia tahu ini hak, tetapi lebih memilih kebatilan. Ini perkara yang mulia, akan tapi dia tinggalkan, lebih memilih pada perkara-perkara yang hina, ya. Ini orang-orang munafik, hatinya terbalik, ya. Mengenal al-haq ditinggalkan, lebih memilih kepada kebatilan, ya. Qala wa qalbun tamuddu madatani. Kemudian hati yang keempat, hati seorang hamba yang muncul padanya dua materi, dua perkara, yaitu kebaikan dan keburukan. Madatu imanin wa madatu nifakin. Dua materi itu adalah keimanan dan kenifakan, ya. Ada dua materi pada hati tadi, iman dan nifak, ya. Wa huwa lima ghalaba alaihi min huma, maka hati ini akan condong pada salah satu dari dua materi tadi yang lebih menang, ya. Mana yang menang dari keimanannya atau kenifakannya? Maka kalau dia bergabung, bergaul dengan ahlul iman, maka akan menang keimanan dia. Kalau dia bergabung dengan ahlul haq, maka dia akan bersama dengan ahlul had, ahlul iman. Sebaliknya, kalau dia bergaul dengan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, maka kenifakannya akan lebih menang, ya. Baik, maka ini di antara hukuman pertama, perbuatan dosa, ya. Baik, maka hendaknya setiap kita untuk senantiasa menghadirkan ini di depan mata kita, ya. Setiap akan muncul keinginan, kehendak berbuat dosa, ya. Hukumannya sangat besar, sangat berat, ya. Dan bersabar menahan untuk tidak melakukan dosa ini waktunya sebentar, tidak lama, ya. Sebenarnya sudah disebutkan di awal, ya. Kehidupan kita di dunia ini hanya beberapa saat saja, ya. Bahkan hanya beberapa waktu dibanding dengan kehidupan di akhirat nanti, ya. Tidak sebanding, tidak setara, ya. Orang yang berakal menukar kenikmatan yang sebentar untuk kenikmatan yang abadi, ya. Baik, ini satu hukuman yang sangat berat, ya, dari dosa-dosa seorang hamba. Taib qala sani wa minha at-tasbitu anit ta'ah wal ik'adu anha. Hukuman yang kedua, tasbit anit ta'ah, melemahkan seorang hamba dari ketaatan, ya. Menjadi berat dosa-dosa yang ada pada pundaknya itu, menjadikan dia sangat berat untuk berbuat taat, ya. Dan menjadikan dia terduduk dari ketaatan, tidak mau beramal ketaatan, ya. Itu tadi mungkin hatinya sangat senang, dia sangat berangan-angan, oh, nanti mau begini, nanti mau berbuat kebaikan ini, terus setelah itu berbuat kebaikan itu, ya. Sudah banyak rencana yang ada dalam hatinya, tetapi Allah menghalangi dia antara hati dan anggota tubuhnya tadi, ya. Sudah dia rencanakan nanti begini, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia berat untuk melakukan ketaatan tadi, terhalangi dari dirinya perbuatan-perbuatan ketaatan, ya. Itu sebabnya apa? Sebabnya dosa-dosa kita sendiri. Sebabnya adalah perbuatan kita sendiri, ya. Baik, maka itu di antara hukuman dosa, ya. Akan tetapi itu tadi kebanyakan kita tidak sadar, ya. Kita sudah rencana berbuat kebaikan A, tidak terlaksana. Itu tidak merasa, oh ini karena dosa kita, tidak, ya. Sudah tidak apa-apa, besok lagi mau berbuat ini, tidak terjadi lagi, ya. Kemudian besoknya lagi mau berbuat begini, nanti mau berbuat kebaikan A misalkan, tidak terlaksana juga. Tetapi dia tidak sadar bahwasanya itu merupakan bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah halangi dia dari ketaatan. Allah lemahkan dia dari berbuat kebaikan. Sebabnya karena dosa-dosa dia. Wallahul musta'an. Ilahuna nasallallahu taufiq lil jami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.